daripada kepagian nanti ya. Kali ini putar ada Dingin bersama Eva Rosalia dan The Angels. Cewek banget. Putra Amesia, Ondrit, Amuba. Coba nih Uriap, spesial teman-teman yang di sini semuanya ya.